Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran seputar masalah zakat. Dan insya Allah kita akan membahas beberapa mustahik zakat yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60 dengan huruf depan atau kata depan li. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya dimiliki oleh al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya dimiliki oleh orang fakir, miskin, amil dan mu'allaf. Empat golongan ini diberi zakat dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan menggunakan kata depan li yang menunjukkan at-tamlik, kepemilikan. Kita akan lihat siapakah mereka dan bagaimana batasannya. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Mereka adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan orang yang dia tanggung nafkahnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal, sehingga dia tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya, atau dia memiliki namun kurang dari setengah kebutuhannya, dan dia diberi zakat ma yakfihi sanatan kamilah, yang mencukupinya untuk kehidupan satu tahun sempurna. Yang mencukupinya untuk kebutuhan selama satu tahun. Kemudian yang kedua adalah al-masakin. Al-masakin merupakan bentuk jamak dari kata miskin. Yaitu orang yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih dari setengah. Sehingga misalnya kebutuhannya 100 ribu per hari, dia punya 50 atau 60 ribu per hari. Maka dia diberi zakat ma yakfihi limuddati amin, yang mencukupinya untuk jangka waktu satu tahun. Sehingga berdasarkan keterangan dalam buku Al-Fiqhul Muyassar tentang perbedaan antara fakir dan miskin, di sini ditunjukkan bahwasanya fakir lebih parah kondisinya dibandingkan miskin, di mana orang fakir ini tidak memiliki harta yang melebihi dari setengah kebutuhannya. Sedangkan kalau miskin, dia punya harta setengah dari kebutuhannya atau melebihi dari setengah kebutuhannya. Dan disebutkan dalam definisi yang lain antara perbedaan fakir dengan miskin. Ada yang mengatakan bahwasanya fakir itu orang yang tidak mampu dan dia tidak punya sumber pendapatan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mampu dan dia punya sumber pendapatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di surat Al-Kahfi tentang perahu yang dilubangi oleh Nabi Khidir. Ketika Musa bertanya, "Kenapa kau lubangi perahu itu?" Kemudian Nabi Khidir alaihi salatu wasalam melanjutkan perjalanan, dan setelah mengalami tiga kejadian di mana Musa tidak bisa bersabar karena beliau selalu bertanya, lalu Khidir alaihi salatu wasalam menjelaskan. Beliau mengatakan, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu yang aku lubangi itu, fakanat limasakin, perahu itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang pekerja di lautan. Sehingga orang miskin ini punya pekerjaan. Dan dia juga punya media untuk bekerja, yaitu perahunya, kendaraannya. Yang dia gunakan untuk bekerja, baik dengan cara mencari ikan atau untuk mengangkut orang. Dan ketika itu Musa dan Khidir bersama perahu ini diangkut, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang miskin, dia punya pekerjaan. Namun hasilnya kurang dari kebutuhannya. Berbeda dengan orang fakir, dia orang yang tidak mampu dan dia tidak punya pekerjaan. Sehingga tidak ada sumber pendapatan baginya. Wa ala kullin, baik fakir maupun miskin, ada khilaf di antara para ulama terkait batasannya dan siapa yang lebih parah kondisinya. Namun secara umum banyak di antara ulama yang mengatakan bahwasanya fakir lebih parah dibandingkan miskin. Tapi apapun itu, dua-duanya berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga andaikan kita mau bayar zakat kepada orang fakir, ternyata yang menerima miskin. Atau sebaliknya, kita mau menyerahkan zakat kepada orang miskin, ternyata yang menerimanya adalah orang fakir. Maka status zakat kita sah. Status zakat kita adalah zakat yang sah. Selanjutnya, apa batasan orang itu dianggap masih dalam kondisi fakir atau miskin, sehingga dia berhak untuk mendapatkan zakat? Atau dengan bahasa yang lain, berapa batasan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang? Jika orang memiliki kekayaan senilai itu, maka dia sudah tidak lagi berhak untuk menerima zakat. Baik. Dalam kitab Nawazilul Zakah, ada khilaf di antara para ulama tentang miqdarul ghina al-mani' min akhdhi zakah. Batasan kekayaan yang menyebabkan orang itu terhalangi untuk bisa mendapatkan zakat. Wakhtalafu, mereka beda pendapat, ala salasati aqwal, ada tiga pendapat di sana. Al-qawl awal, pendapat yang pertama adalah, innal ghinal mani'a min ahdis zakah wa ma tahsulu bihil kifayah. Kekayaan yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima zakat adalah orang yang memiliki pendapatan yang itu cukup untuk menutupi kebutuhannya. Ketika orang sudah memiliki pendapatan atau memiliki harta, ma tahsulu bihil kifayah, yang cukup untuk menutupi kebutuhannya, maka dia tergolong sebagai al-ghani, sebagai orang yang kaya, yang dia tidak boleh untuk menerima zakat. Fa illam yajid dzalika jaza akhdhu zakah. Kalau dia tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, maka dia boleh menerima zakat. Walau malaka nisaban, meskipun dia memiliki harta sebesar satu nisab. Sehingga misalnya keluarganya banyak. Dia punya 4 istri, anaknya 12 kali 4. Ya, karena masing-masing punya anak 12. Masya Allah ya. Berapa jadinya? 48. Dia punya harta satu nisab. Ya jelas kurang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya ini dan para istrinya. Jaza akhdhu zakah, maka dia boleh menerima zakat. Dan ini merupakan pendapat jumhur, ya. Pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, innal ghinal mani'a min akhdhi zakah, sesungguhnya kekayaan yang menghalangi seseorang boleh mengambil zakat adalah al-ghina al-mujibu laha. Kekayaan yang menyebabkan orang itu wajib zakat. Artinya dia punya tabungan sebesar satu nisab. Faman malaka nisaban minal amwali zakawiyah haruma alaihi ay ya'khudha minaz zakah. Siapa yang punya harta sebesar satu nisab, maka haram bagi dia untuk menerima zakat. Sehingga misalnya dia punya tabungan senilai 80 juta, meskipun beban nafkah dia besar, tapi kalau dia punya tabungan 80 juta, maka haram baginya untuk menerima zakat. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wa qaulun lil Malikiyah. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah. Kemudian yang ketiga, man malaka khamsina dirhaman. Orang disebut punya kekayaan yang menghalangi dia untuk menerima zakat adalah ketika dia memiliki harta senilai khamsina dirhaman, senilai 50 dirham. Atau yang senilai dengan emas, dirham berarti perak. 50 dirham atau yang senilai dengan emas berarti 5 dinar. 5 dinar. Dia punya harta sebesar 5 dinar. 5 dinar kalau diuangkan berapa? Kali 4 seperempat gram emas. Berarti 20, ya sekitar 22 gram atau 21 gram. Dia punya emas sebesar 21 gram. Kalikan 800, 21. 16 juta. Jadi menurut pendapat yang ketiga, kalau orang punya tabungan 15 juta, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Fala yajuzu lahul akhdhu minaz zakah. Maka dia tidak boleh menerima zakat walau kana muhtajan, meskipun dia adalah orang yang membutuhkan. Baik. Wa huwal madzhab indal Hanabilah, dan ini merupakan pendapat yang resmi dalam mazhab Hanabilah. Nah, jamaah dimakan Allah taala, dari tiga pendapat tadi kita bisa melihat bahwa acuannya adalah tabungan, harta likuid yang dia punya. Tapi kalau ada orang yang misalnya punya sawah atau rumah, tapi dia tidak punya harta likuid dengan nilai seperti yang tadi disebutkan oleh para ulama, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan zakat. Petani-petani di kampung, dia punya sawah, masya Allah ya, cukup luas. Tapi sawah itu ketika dijual harganya juga sangat murah. Dan kalau sawah itu dijadikan sebagai sumber pendapatan, mereka dalam waktu sekali panen mungkin cuma dapat uang senilai 1 juta, 2 juta. Ya. Dan sawah itu hanya bisa 3 kali panen. Sehingga kalau dari sisi harta likuid, dia tidak memiliki harta yang cukup banyak. Cuman karena mereka terbiasa dengan hidup yang sangat terbatas. Sehingga yang penting pokoknya ada beras, kemudian punya duit yang bisa dipakai untuk beri lauk, untuk beli lauk, maka mereka anggap itu sudah mencukupi menurut standar yang ada di tengah mereka. Namun kalau kita perhatikan dari kondisi kehidupannya, rumahnya, dan seterusnya, mereka terhitung sebagai orang yang tidak mampu. Tayyib, wa ala kullin, intinya wallahu ta'ala alam, bahwa yang namanya miskin dan fakir ini lebih dikembalikan kepada standar urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga bisa jadi miskin di tempat kita itu akan berbeda dengan miskin di Saudi. Miskin di Saudi mungkin berbeda ukurannya miskin di Eropa atau di negara-negara yang lainnya. Sehingga wallahu alam, yang lebih tepat dalam hal ini adalah dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan pendapat yang lebih mendekati dengan urf adalah pendapat yang pertama, bahwa disebut miskin adalah ketika dia tidak memiliki pendapatan atau tidak memiliki tabungan yang bisa menutupi, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Ma tahsulu bihil kifayah. Dia tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, dan itu berbeda-beda karena kebutuhan di sini adalah kebutuhan normal seorang hamba, kebutuhan normal manusia. Ini tentang batasan miskin dan kapan dia sudah tidak berhak lagi menerima zakat, berapa nilai kekayaan sehingga dia tidak berhak lagi menerima zakat. Selanjutnya dibahas tentang berapa kadar yang boleh diterima oleh fakir miskin dari zakat. Berapa nilai yang boleh diterima oleh fakir miskin dari zakat? Ulama juga berbeda pendapat, ya. Miqdaru ma yu'tahul fakir wal miskin. Berapa nilai yang boleh diberikan kepada fakir dan miskin? Ulama beda pendapat, berapa nilai yang boleh diberikan kepada fakir miskin? Ala salah satu akwal, ada tiga pendapat di sana. Kemudian disebutkan di sini, al-qaul awal, pendapat yang pertama adalah i'ta'ul fakir wal miskin minaz zakah aqalla minan nisab. Fakir dan miskin boleh menerima zakat kurang dari satu nisab. Kurang dari satu nisab, yaitu 200 dirham atau 20 dinar. Kalau dia diberi zakat lebih dari satu nisab, jazam al-karoha, hukumnya boleh untuk dia terima, tapi statusnya makruh, tidak sampai haram. Wahual madhab indal Hanafiyah, dan ini merupakan pendapat yang resmi dalam madhab Hanafiyah. Sehingga misalnya ada orang miskin di sebuah kampung, di kampung itu ada banyak lembaga zakat. A, B, C, D, E. Lalu si miskin ini mendapatkan zakat dari lembaga A, dari lembaga B, dan seterusnya. Yang itu ketika ditotal, nilainya sebesar satu nisab. Boleh untuk dia terima. Menurut pendapat Hanafiyah. Sehingga dia dalam waktu satu tahun itu, dia menerima misalnya sebesar 80 juta. Itu boleh untuk dia terima. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, ya'ta'ul fakir wal masakin minaz zakah ma yakfihima wa yakfi man ya'uluna sanatan kamilah. Fakir miskin boleh diberi zakat dengan nilai yang mencukupi untuk dirinya dan mencukupi semua orang yang wajib dia nafkahi dalam rentang waktu satu tahun. Jadi mencukupi untuk rentang waktu satu tahun. Dan itu merupakan madhab yang resmi dalam Malikiyah dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan pendapat yang diambil oleh Hambali. Kemudian al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, fakir miskin diberi zakat ma tahsulu bil kifayah 'ala ad-dawam. Mereka diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya terus-menerus, tidak hanya satu tahun. Dan ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dalam madhab Hambali dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga dia boleh diberi zakat secara periodik. Diberi, terus seperti itu sehingga dia terjamin. Terjamin kebutuhannya tidak sampai mengalami kekurangan. Dan di sini dibahas oleh penulis tentang dalil-dalil masing-masing, kemudian beliau memberikan tarjih, ya. At-tarjih, pendapat yang lebih kuat adalah la hadda muqaddaran syar'an lil kifayah, tidak ada batasan yang ditetapkan oleh syariat tentang nilai cukup yang berhak diberikan kepada fakir miskin dari zakat. Ya. Karena itu fa inna kulla maudhi'in bihasabihi, masing-masing diberi sesuai dengan ya takaran yang layak untuknya, ya. Sehingga terkadang ada orang fakir mayyastati utahki kolgina bil amal wal iktisab, dia bisa mendapatkan kekayaan dengan bekerja, ya. Namun pekerjaannya ya bisa jadi tidak stabil sehingga kadang dipakai untuk beli perlengkapan, duit itu kurang dan seterusnya. Sehingga dia boleh diberi zakat untuk membeli perlengkapan-perlengkapan. Misalnya dia butuh gerobak, dia butuh becak, dia butuh motor. Maka dia boleh dikasih untuk kemudian dipakai guna melengkapi kebutuhan dia untuk bekerja. Ada orang nggak bisa ojek karena dia nggak punya motor. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dan dipakai beli motor, ya. Karena itu bagian dari kebutuhannya untuk mendapatkan kekayaan. Intinya seperti ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat dengan tetap memperhatikan pemerataan, ya. Jangan sampai zakat itu hanya dikasihkan ke satu orang sementara yang lain tidak dikasih. Ada satu riwayat yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, "Idza a'taitum fa'aghnu." Kalau kalian memberi zakat, maka cukupi kebutuhannya. Qala Abu Ubaid, kata Abu Ubaid, "Wa qad ruwiya ma huwa ajallu min hadza." Dan diriwayatkan ada yang lebih hebat daripada ini. Lalu kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang menulis kitab Al-Amwal, kitab tentang masalah harta, "Fa kullu hadhil athar," maka semua athar-athar ini menunjukkan dalilun ala anna mablagha ma yu'tahu ahlal hajah minaz zakah laisa lahu waqtun mahdhurun 'alal muslimin alla ya'duhu ila ghairihi wa illam yakun al-mu'ta ghariman bal fihi al-mahabbah wal-fadl idha kana dhalika ala jihatin nazar min al-mu'ta bila muhabbah wala itharu hawa." Semua asar ini menunjukkan bahasanya nilai yang diberikan dari zakat kepada orang-orang yang membutuhkan tidak ada batasan waktu tertentu di mana kaum muslimin dilarang untuk melakukannya. Selama tidak melampaui batas kepada yang lain. Ya. Jika orang yang diberi bukan termasuk orang yang gharim, yang terlilit utang, namun diberi karena alasan al-mahabba wal-fadl, karena ada sisi diunggulkan, atau karena hubungan dekat, maka jika itu diberi karena alasan bila muhabbah wala ithar hawa, bukan karena nepotisme atau karena mempertimbangkan hawa nafsu, maka seperti ini diperbolehkan. Beliau kasih contoh, misalnya ada keluarga yang dia termasuk orang soleh dan dia orang miskin, orang fakir, ya. Wa wadhu malin katsir wala manzilin liha ula yu'wihim wa yasturu khallatahu fashtara min zakati malihi miskinan yukinnuhu min kalabishita wa harrishams au kana uratan la kiswata lahum fakasahu ma yasturu auratahum fi salatihim. Misalnya ada orang yang soleh, ya, dia punya harta namun dia tidak punya rumah atau dia tidak memiliki pakaian yang cukup dan seterusnya, maka boleh kemudian dia diselamatkan dengan diberikan zakat. Intinya wallahu taala alam, di sini Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid mengatakan bahwa zakat diberikan kepada orang sesuai dengan pertimbangan apa yang paling maslahat baginya. Tayyib. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa pembahasan. Bolehkah zakat itu diberikan untuk menikahkan orang miskin? Misalnya ada seorang pemuda yang fakir, yang gak mampu. Bolehkah dia menerima zakat dalam rangka untuk menikahkan orang semacam ini? Ada keterangan di sini tentang hukum memberikan zakat untuk menikahkan, sarfuz zakah litazwizil fuqara. Bolehkah menggunakan zakat untuk menikahkan orang yang miskin? Tidak dijumpai keterangan dari banyak ulama tentang hukum menggunakan zakat litazwizil fuqara untuk menikahkan orang miskin. Illa anna dhalika yandariju dhimnan fi hadithihim an mafhumil kifayah. Selain ini bisa kita turunkan dari pembahasan yang mereka sampaikan bahwa orang miskin berhak mendapatkan zakat sesuai dengan apa yang cukup bagi mereka. Allati yastahiquhal fuqara, yang itu merupakan haknya para fuqara. Dan kesimpulannya, fa innahu yatakharraju ala qaulihim, kita bisa turunkan dari perkataan para ulama, bima ara, menurut yang aku ketahui, kata penulis, penulis adalah Syekh Dr. Abdullah Al-Ghufaili, jawazu sarfi zakati lil fuqara fi hajiyatin nikah ad-daruriyat allati tuqaribu kifayat as-sana, boleh menggunakan zakat untuk diberikan kepada orang miskin terkait kebutuhan pernikahannya yang paling doruri, yang paling prinsip, allati tuqaribu kifayat as-sana, yang itu mencukupinya untuk kebutuhan selama setahun. Sehingga misalnya boleh dipakai untuk menutupi kebutuhan orang yang gak mampu ketika mau menikah. Misalnya dia dikasih perlengkapan-perlengkapan pernikahan, perlengkapan berkeluarga yang cukup untuk setahun. Dia dikasih magicom misalnya, ini untuk masak nasi. Dia dikasih beras, dia dikasih apa lauk dan seterusnya. Sehingga dia terbantu ketika dia sudah berkeluarga, meskipun dalam kondisi tidak mampu. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini beberapa keterangan yang bisa kami dapatkan terkait masalah orang yang fakir dan miskin yang dia berhak untuk menerima zakat. Jadi batasannya adalah siapakah fakir dan miskin itu dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai apakah seseorang itu disebut fakir miskin yang berhak menerima zakat ataukah tidak. Yang kedua, tentang batasan nilai kekayaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia terhalangi untuk mendapatkan zakat, ada khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang benar adalah, kalau dia sudah memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, terkait berapa nilai yang boleh diberikan kepada fakir miskin. Mereka, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang boleh diberikan adalah nilai yang bisa mencukupi kebutuhan fakir miskin itu selama satu tahun. Dan itu merupakan pendapat jumhur, baik dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hambali. Yang berbeda dalam hal ini adalah Hanafiyah. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, di mana mereka boleh diberi nilai sebesar satu nisab. Ya, meskipun secara praktek di lapangan kita tidak menjumpai, ya, tidak menjumpai apa orang miskin yang dikasih zakat dengan nilai yang besar. Ya. Tapi andai ada orang miskin yang dia mendapatkan zakat dari banyak pihak, dari lembaga satu, lembaga dua, ternyata dari situ tabungan dia mencapai nisab, maka dia sudah tidak boleh lagi menerimanya. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan membahas tentang al-amilina 'ala zakah. Kita akan membahas tentang amil. Kelompok ketiga yang dia berhak untuk mendapatkan zakat adalah al-amiluna 'alaiha, amil zakat. Siapakah amil itu? Wa huwa may yab'atsuhul imamu lijibayatis shadaqah. Fayu'tihi al-imamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniya. Li'anna al-'amila qad farragha nafsahu li hadha al-'amal. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, orang yang diutus oleh pemimpin, oleh pemerintah untuk menarik zakat. Maka pemerintah berhak untuk memberikan kepada amil ini ma yakfihi muddatan, nilai yang mencukupinya selama rentang waktu dhihab wa iyab, selama rentang waktu berangkat dan pulang. walau kana ghaniyan, meskipun dia adalah orang yang kaya. Sehingga misalnya ada amil yang diminta untuk narik zakat selama berapa misalnya? Selama 1 tahun. Dia bekerja sebagai amil selama 1 tahun. Meskipun bisa jadi dia punya unit usaha yang situ sudah berkembang. Tapi itu dia tinggalkan, diurusi oleh orang lain, dan dia ngurusi zakat atas instruksi dari pemerintah. Maka dia boleh diberi zakat ya, untuk nafkah dirinya dan keluarganya selama 1 tahun. Karena amil telah menyediakan dirinya lihadal amal untuk melakukan pekerjaan ini. Wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha wa kitabatiha wa hirasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Dan amil itu bekerja menarik zakat, mencatat zakat, kemudian menjaga zakat itu jangan sampai dia kemudian hilang, dan membagikannya kepada para mustahik. Membagikan zakat kepada para mustahik. Baik. Kita bisa mendapatkan kesimpulan dari keterangan beliau bahwa amil di situ adalah sosok yang resmi atau pihak yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Amil itu resmi dari pemerintah. Sehingga tidak ada istilah orang yang menjadikan dirinya sebagai amil. Jadi amil sendiri itu tidak bisa. Atau mengangkat orang lain jadi amil. Sementara dia tidak berhak untuk mengangkatnya. Sehingga amil itu adalah orang yang dia diangkat resmi oleh pemerintah. Baik. Karena dia diutus oleh pemerintah, diangkat resmi oleh pemerintah, maka amil itu yang pertama, ya, dia punya daya paksa. Sehingga dia dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi aturan negara. Ada regulasinya, ya. Yang kedua, dia berhak untuk menarik zakat. Baik. Karena dia punya daya paksa. Sehingga dia bisa memaksa orang. Makanya kalau ada orang yang dia tidak mau bayar zakat, maka amil berperan untuk memaksa orang ini agar dia mau bayar zakat. Nah, kemudian harta apa yang berhak untuk dipaksa dibayarkan zakatnya? Para ulama mengatakan, harta ada dua. Terkait apakah dia boleh ditarik zakatnya atau tidak. Yang pertama adalah harta zahir. Apa itu harta zahir? Harta yang kelihatan dari luar. Contohnya apa? Contohnya hasil pertanian. Kemudian ternak. Ini masuk kategori harta zahir. Sehingga harta semacam ini kelihatan dari luar, orang lain bisa melihat dan bisa menilai. Oh, ternyata harta orang ini sekian. Yang kedua adalah harta batin. Kebalikannya, harta yang tidak kelihatan dari luar. Ini adalah tidak kelihatan dari luar. Contohnya apa? Ya, contohnya simpanan, ya. Emas, perak, uang, ya, tabungan-tabungan. Kemudian termasuk diantaranya adalah barang dagangan. Uang, kemudian barang dagangan. Baik. Di posisi mana amil boleh memaksa orang untuk membayar zakat? Jawabannya adalah di harta yang zahir. Sehingga ketika amil itu dikirim, lalu dia berhak untuk ngitung harta yang dimiliki oleh seseorang. Setelah dia hitung, wah, kambingnya ada sekian, ontanya ada sekian, sapi dia punya sekian. Lalu amir mengatakan, Bapak punya kewajiban zakat sekian. Nah, bisa jadi orangnya nggak mampu atau orangnya nggak mau, lalu dia menghindar. Maka ketika sampai seperti itu, amil berhak untuk memaksa dia. Pak, pokoknya harus dibayarkan, kami tunggu. Kalau tidak, nanti akan ada pasukan, ya. Satpol PP. Nah, ketika sampai ada kaum muslimin yang dia tidak mau bayar zakat, maka dia ditarik secara paksa zakat itu, dan sebagian hartanya dirampas. Meskipun ulama khilaf apakah ini berlaku atau tidak. Dari sini kita bisa memahami bahwa amil itu bukan bentukan takmir. Bukan pula bentukan lembaga-lembaga sosial. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan amil yang itu merupakan takmir masjid? Tayyib. Karena posisi takmir ini adalah orang yang dia tidak ada regulasi yang mengaturnya. Dia bukan orang yang diutus resmi oleh pemerintah, sehingga dia bukan pejabat. Ya. Maka tentu saja dia tidak punya daya paksa, dan tidak bisa memaksa seseorang untuk menarik zakat, dan seterusnya. Ya. Mentoknya, amil yang dia dibentuk oleh takmir masjid, atau lembaga swasta, paling yang terjadi adalah, orang nitip zakat ke sini. Titip zakat. Baik. Orang-orang yang titip zakat ke sini. Sehingga posisi amil di sini sebagai apa? Amil di sini sebagai wakil. Wakil, tolong salurkan zakat ini kepada yang berhak. Karena dia sama sekali bukan amil yang dilindungi oleh undang-undang, tapi status dia adalah sebagai wakil. Baik, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya adalah dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat dengan alasan jatah amil. Kenapa tidak berhak? Karena posisi dia bukan amil, dia hanyalah wakil. Kecuali kalau dia termasuk orang yang miskin, sehingga dia berhak untuk mendapatkan sebagian zakat itu dengan status sebagai orang miskin. Karena itu jamaah, kalau ada sebuah lembaga swasta yang dia dititipi zakat, ya, dititipi zakat, namun di sini ada ketentuan dipotong 10% untuk lembaga swasta itu, dan itu dari dana zakat. Maka ini tidak diperkenankan, karena jika dipotong 10% dari dana zakat itu, padahal dia bukan amil, ya, maka berarti dia mengambil hak fakir miskin. Kecuali jika lembaga swasta ini mendapatkan dana dari donasi. Kalau ada donasi operasional, lalu dia gunakan dan itu bukan zakat, hukumnya boleh. Atau yang ngurusi zakat adalah orang yang miskin. Maka nanti dia berhak untuk mendapatkan sebagian dengan status sebagai orang miskin, bukan status sebagai amil. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah al-mu'allafah qulubuhum, para mu'allaf. Siapakah mu'allaf itu? Mu'allaf adalah orang yang dia dikuatkan hatinya ta'lifan liqulubihim 'alal Islam, agar hatinya lebih mencintai Islam. In kanu kufaran, jika dia adalah orang kafir. Wa tasbitan liimanihim, dan dalam rangka untuk menguatkan iman mereka. In kanu min dhi'afil iman, kalau dia termasuk orang yang imannya lemah. Al mutahawinina fi ibadatihim, yang masih suka meremehkan ibadahnya. Atau untuk targhib, dalam rangka memberikan motivasi agar mereka mau untuk belajar Islam. Atau dalam rangka untuk menghindari potensi kejahatan yang dimiliki oleh musuh Islam. Baik. Sehingga mu'allaf qulubuhum, kata para ulama, itu ada dua. Ada mu'allaf yang muslim, ada mu'allaf yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Dan intinya baik muslim maupun kafir, mereka adalah orang yang diberi zakat dalam rangka untuk mengambil hatinya, agar dia bisa semakin kuat dalam memegang agama Islam. Kalau yang muslim atau yang kafir, agar dia tertarik untuk masuk Islam. Dan ada khilaf di antara para ulama ketika mendefinisikan mu'allaf. Kita bacakan di sini. Ada yang mengatakan mu'allaf adalah dia hanya orang kafir yang dia berjanji untuk masuk Islam dan seterusnya. Ada khilaf. Ta'addadat ta'ariful fuqaha'i lil mu'allafati qulubuhum. Ada banyak penjelasan ulama tentang mu'allaf qulubuhum. Menurut Hanafiyah, mu'allaf adalah qauman min ru'asa'il Arab. Orang-orang yang merupakan pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang dia masih kafir. Seperti Abu Sufyan ibn Harb, kemudian Sufwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisan, termasuk di antaranya adalah Al-Aqra bin Habis. Mereka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zakat dalam rangka untuk ta'liful qulub agar mereka mau masuk Islam. Dan mereka semuanya telah masuk Islam. Ada yang mengatakan mereka dulu pernah menjanjikan untuk masuk Islam. Tapi definisi Hanafiyah ini hanya terbatas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan definisi Malikiyah yang ini dikutip dalam Al-Muntaqa Syarah Muwatta, bahwasanya mu'alaf adalah orang kafir yang diberi zakat agar dia mau masuk Islam. Ada sebagian yang mendefinisikan di antara Malikiyah, qaumun dzau wa'din wa sa'ah wa qudratin 'alal adha ajabu ilal Islam walam yatamakkan min nufusihim. Sekelompok orang yang dia punya kelonggaran dan kemampuan untuk melaksanakan keinginannya dan dia mau menerima Islam, namun belum memungkinkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah man aslama wa niyatuhu dha'ifah aw lahu syaraf yatawaqqa'u bi'ta'ihi islama ghairihi. Orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Atau ada orang yang dia dimuliakan di kampungnya dan jika dia dikasih zakat maka bisa mengundang Islam orang lain. Atau para pengikutnya akan tertarik untuk masuk Islam. Sedangkan Hambali, mereka lebih luas dalam mendefinisikan mu'allaf, yaitu humus sadatul muta'un. Mereka adalah para pemimpin yang bisa ditaati, yang ditaati di kalangan orang kafir, yang diharapkan untuk masuk Islam. Atau dikhawatirkan keburukannya, kejahatannya. Atau agar dia bisa lebih kuat imannya jika dia sudah masuk Islam. Atau bisa mempengaruhi orang lain untuk masuk Islam. Sehingga dia diberi dalam rangka untuk menguatkan kaum muslimin. Baik. Intinya, mu'allaf itu ada dua, ada yang kafir, ada yang muslim. Dan fungsi pemberian zakat itu ada dua. Pertama, karena harapan agar dia semakin kuat iman. agar mendukung Islam. Atau yang kedua, untuk menghindari potensi kejahatannya. Sehingga ada dua tujuan zakat itu diberikan. Pertama, si muslim itu agar semakin kuat imannya, atau kafir itu mendukung Islam. Atau yang kedua, menghindari potensi kejahatannya. Sehingga misalnya ada orang muslim yang lemah iman, dan dia suka ganggu kaum muslimin, baik dengan lisannya maupun tulisannya, maka dia boleh dikasih zakat dalam rangka untuk menghindari potensi kejahatannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf. Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum. Silakan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mohon maaf mau bertanya tentang zakat pertanian itu, Ustaz. Jadi, kalau misalnya pertanian itu kan rata-rata orang bagi hasil. Jadi, hasilnya berapa, modalnya berapa, dibagi dua antara pemilik lahan dan pekerja. Nah, mungkin menurut pandangan Ustaz dari syar'inya gitu, apakah yang lebih fair itu untuk si pekerjanya ini berupa upah gitu ya, upah plus bonus, atau memang bagi hasil seperti itu ya Ustaz? Gitu, karena kan nanti kan zakatnya dihitung, jadi begitu panen dihitung dulu, baru kemudian dibagi dua gitu kan Ustaz? Gitu saja sih Ustaz. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib. Umumnya di masyarakat kita ada maro, ada yang sepertiga ya. Kalau yang maro itu berarti yang bekerja nanti dapat separuh, yang punya tanah dapat separuh. Ada juga yang sepertiga, sepertiga yang kerja dapat sepertiga, yang punya tanah atau yang punya tanah dapat sepertiga, yang kerja dapat 2/3. Itu umumnya di masyarakat kita. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana cara perhitungan zakatnya? Cara perhitungan zakatnya adalah sebelum dibagikan, dikeluarkan dulu zakatnya. Jadi zakat pertanian ini aturannya cukup berbeda dengan zakat mal. Karena intinya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Keluarkan hasil yang aku keluarkan dari bumi. Zakati hasil yang aku keluarkan dari bumi. Sehingga sekalipun lahan itu adalah lahan sewa, kemudian kita tanami padi, lalu dia menghasilkan, tidak dipotong dulu untuk biaya sewa, tidak. Meskipun kita menggunakan tenaga untuk panen, kemudian dia nanti dikasih beras, tidak dipotong dulu, tidak. Atau kita kirim ke mana misalnya ke penggilingan, kemudian nanti mereka dibayar pakai gabah, juga tidak boleh dipotong untuk itu. Sehingga berapa yang keluar, lalu dikeluarkan zakatnya antara rentang 5-10%. Dan rata-rata kalau di Indonesia 5%. Karena banyak pengairannya, kemudian tenaganya memerlukan biaya yang banyak. Sehingga untuk seperti ini, maka dikeluarkan dulu zakatnya, setelah itu sisanya baru dibagi. Wallahu'alam itu yang kami pahami. Karena itu untuk para pekerja, dia mendapatkan setengah atau sepertiga atau 2/3 dari hasil setelah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Saya memiliki saudara ipar yang miskin. Namun air-air ini jarang sholat. Apakah boleh saya memberikan zakat? Anda bisa kasih syarat ya. Anda bisa sampaikan, saya mau ngasih zakat, tapi menurut aturan, zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang sholat. Karena dia harus seorang muslim yang menerima zakat itu. Kecuali kalau dia adalah seorang mu'allaf. Dan ternyata dengan syarat itu dia mau berubah. Sehingga dia mau melaksanakan sholat. Maka insya Allah berhak untuk diberi zakat. Atau yang kedua adalah karena alasan mu'allaf. Misalnya orang ini gak sholat. Salah satu alasannya adalah karena dia sibuk bekerja. Kemudian merasa kecapean. Lalu dia gak mau sholat. Maka kita harapkan dengan dikasih zakat nanti dia bisa dia bisa mendapatkan kecukupan ya, sehingga pekerjaannya tidak kemudian dibuat sampai melelahkan, akhirnya dia mau melaksanakan sholat sehingga masuk kategori mu'alaf. Silakan dikasih zakat dengan tadi ya, minta kepadanya, kalau bapak sholat, kalau kamu sholat nanti saya kasih zakat. Dan jika itu dilakukan ternyata dia mau melaksanakan sholat, walhamdulillah. Wallahu a'lam. Seorang mertua yang tidak punya pekerjaan, tetapi setiap bulannya cukup karena diberi nafkah oleh anak-anaknya, masih bisa disebut orang miskin dan berhak menerima zakat, penyaluran dana riba dan lain-lain. Bagaimana, Ustaz? Kalau beliau dicukupi kebutuhannya oleh anak-anaknya, berarti posisi beliau sebagai tabi'. Tabi' berarti orang yang mengikuti keberadaan orang lain yang kaya. Sebagaimana anak kecil yang dinafkahi oleh orang tuanya, maka orang tua yang dinafkahi oleh anaknya sudah tidak lagi terhitung sebagai orang miskin. Karena dia tabi' mengikuti anaknya yang kaya. Kecuali kalau misalnya orang tuanya terpisah tinggalnya. Kemudian anaknya ngasih juga tidak rutin, kadang ngasih, kadang tidak. Dan orang tua ini atau mertua ini hidupnya pas-pasan, kadang kurang. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Wallahu a'lam. Ustadz, ana PNS dari Tasik. Oleh Badan Amil Zakat dipotong zakat profesi setiap bulan. Mau tanya, diberikannya diantaranya kepada guru-guru honorer, padahal banyak yang kaya. Bagaimana solusinya? Anak tidak bisa menolak karena kebijakan pemerintah. Jika Bapak faham bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, sehingga misalnya diberikan ke guru honorer atau ke mana misalnya, ke karyawan honorer yang bukan karyawan tetap, yang bukan pegawai tetap, padahal mereka mampu, berarti zakat ini salah sasaran. Dan seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, zakat yang salah sasaran harus diulang. Dan apabila itu sudah diberitahu, maka boleh ditarik kembali. Kamu sudah saya kasih tahu ini zakat, kok masih menerima? Ya, maka boleh ditarik kembali. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ditarik kembali, ya, malulah kalau kemudian ditarik kembali. Apalagi biasanya pihak sekolah itu menjadikan itu sebagai bonus. Jadi dipotong 2,5% terus diberikan kepada guru honorer sebagai bonus. Sehingga guru honorer sekalipun mereka tidak merasa kalau itu adalah zakat. Karena mereka menerima anggapannya sebagai bonus. Karena tidak mungkin kan untuk ditarik, maka sebaiknya Anda ikhlaskan sebagai niat sedekah atau hadiah bagi para guru honorer yang gajinya lebih sedikit dibandingkan PNS. Insya Allah tetap dapat pahala dan nanti untuk zakatnya bisa Anda ulang ya. Dengan melihat tabungan di akhir tahun, jika sudah di atas nisab, maka Anda berkewajiban untuk membayar zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana dengan pengamen peminta-minta di lampu merah? Apakah mereka tergolong fakir miskin yang berhak kita kasih zakat? Sebenarnya kondisi mereka itu lebih kepada karakter ya. Lebih kepada karakter sehingga mereka milih hidup seperti itu dengan meminta-minta di jalan. Nah, dan kita tidak tahu latar belakang aslinya. Dan kemudian masyarakat sudah mulai menaruh kecurigaan terhadap orang-orang semacam ini. Mengingat ada banyak informasi, ya, bahwasanya kebanyakan di antara mereka itu menjadikan aktivitas ngemis sebagai sumber pendapatan. Sehari bisa mendapatkan misalnya 500 ribu. Wah, itu ngalai tukang. Tukang kan cuma 120, 130. Bahkan gajinya dia atau pendapatan dia dalam waktu 1 bulan bisa ngalai gaji para PNS. Coba 500 kali 30 berapa? Dan dia nggak ada hari libur. Ya, bisa mendapatkan berapa? Iya, 15 juta. Dia dapat 15 juta per bulan. Dia punya rumah bagus. Dia kadang juga ngumpulin sapi, punya sapi banyak. Nah, dan kondisi inilah yang kadang membuat masyarakat tuh bingung. Ini mau ngasih. Jangan-jangan justru mendukung dia untuk mempertahankan pekerjaan seperti ini. Mau gak ngasih, kita melihat kasihan dia. Panas-panas, ya. Kemudian dia rela untuk duduk di satu tempat, gak banyak bergerak. Kadang tangannya ditekuk, dia kuat nekuk tangan dalam waktu yang lama. Ya, tapi itu bagian dari pekerjaannya, sehingga dia tahan dengan itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah memberikan arahan agar tidak ngasih ke mereka. Cuman barangkali butuh penertiban yang lebih. Agar keberadaan mereka ini segera bisa ditertibkan dengan baik. Sehingga tidak kemudian mengganggu banyak pengguna jalan. Wallahu a'lam. Ustadz, saya kemungkinan termasuk kategori miskin. Tetapi zakat fitrah saya tetap membayar. Karena gak tahu kenapa harus seperti itu. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Apakah sudah benar yang saya lakukan? Gak tahu kenapa harus seperti itu, ya. Jadi zakat fitrah dengan zakat mal itu berbeda acuannya. Kalau zakat fitrah, kita bicara nisab, ya. Nisab zakat fitrah itu memiliki bahan makanan, punya bahan makanan yang sisa dari kebutuhan pokok saat Lebaran. Ini batasannya. Sehingga misalnya Anda tergolong miskin dan punya beras sebanyak misalnya 5 kilo di rumah. Keluarga Anda bersama istri dan dua anak misalnya. Dan untuk Lebaran Anda cukup makan sebanyak 1 kilo. Sementara Anda punya beras berapa? 5 kilo. Berarti masih ada sisa, lebih dari kebutuhan. Maka sisanya itu Anda ambil 1 kilo. Ini perhitungannya adalah ketika tanggal terakhir Ramadan, ya. Tanggal terakhir Ramadan. Anda menghitung di tanggal terakhir Ramadan. Anggaplah misalnya di tanggal 30. Anda masih punya beras 5 kilo, padahal besok hanya cukup 1 kilo. Maka Anda ambil 1 kilo. Jadikan sebagai apa? Bahan makanan untuk besok. Sisanya 4 kilo, wajib Anda keluarkan zakatnya. Karena batasannya adalah selama orang itu punya sisa dari kebutuhan pokok saat Lebaran, maka sisa makanan ini harus dia bayarkan zakatnya. Baik. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, nisabnya, jika kita menggunakan uang atau emas, maka nisabnya adalah 83 gram. Yang ini ekuivalen sekitar 80-an juta. Anda betul tidak punya harta dan tabungan senilai ini. Tapi Anda punya beras yang itu melebihi dari kecukupan saat Lebaran. Maka Anda wajib bayar zakat fitrah. Tapi tidak wajib bayar zakat mal. Bahkan Anda berhak untuk dapat zakat mal. Karena itulah untuk zakat fitrah, sangat mungkin ada sebagian orang yang dia berkewajiban untuk bayar zakat. Di saat yang sama, dia juga berhak untuk menerima zakat. Sehingga terkadang ada orang ya, yang dia wajib bayar. Wajib bayar zakat. Zakat fitrah. Di saat yang sama dia berhak untuk dapat. Berhak dapat zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Karena dia tergolong kaya. Batasnya kan dia punya harta sebesar satu nisab. Berarti dia kaya. Ketika dia punya harta satu nisab, lalu dia keluarkan zakatnya 2,5%. Masih ada sisa tentu saja. Dia tidak berhak untuk menerima zakat. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Sehingga misalnya, orang punya tabungan tepat waktu nisab. Atau tepat di angka nisab. 80 juta. Dan sudah bertahan selama 1 tahun tidak berubah. Tetap 80 juta. Maka dia keluarin berapa? 2,5%. 2,5% kali 80 juta berapa? Bagi 40, 2 juta ya. 2 juta. Dia keluarkan 2 juta. Dia keluarkan 2 juta, masih sisa 78 juta. 78, oh tergolong kaya. Menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat Hanafiyah, selama dia punya harta di bawah nisab, maka dia berhak dapat zakat mal. Tapi ini pendapat yang lemah, dan yang lebih benar adalah selama dia memiliki tabungan yang cukup untuk kebutuhan dirinya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau zakat fitrah mungkin saja seperti ini. Di saat dia wajib membayar zakat, di saat yang sama dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya perlu nanya, zakat mal itu apa boleh diberikan kepada santri atau anak mahat? Terus yang kedua, kalau kita nih melakukan syirkah, misalnya punya dana 100 atau 200 juta, apa itu dizakati? Kalaupun dizakati, modal syirkah itu atau hasil dari syirkah itu sendiri? Syirkahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Uang? Ya. Maksudnya usahanya? Usahanya, misalnya di koperasi kayak koperasi syariah yang ada di wilayah kami. Baik. Jadi, itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, pertama untuk zakat bagi para santri, bagi talibul ilmi atau mereka yang belajar di pesantren, apakah mereka berhak untuk dapat zakat? Insya Allah ini akan kita bahas di kajian berikutnya ketika kita membahas tentang masalah ibnu sabil, ketika kita membahas tentang fisabilillah. Insyaallah akan kita bahas saat kita bahas tentang fi sabilillah. Siapakah fi sabilillah dan bagaimana batasannya? Nah. Dan apakah talibul ilmi masuk dalam kategori sabilillah sehingga dia berhak untuk dapat zakat? Terus bagaimana batasannya, apakah talibul ilmi yang kaya dapat ataukah tidak? Insyaallah kita bahas ini ya. Berikutnya adalah tentang dana yang tersimpan di koperasi. Yang kita pahami bahwasanya dana yang tersimpan di koperasi itu ada dua ya. Karena koperasi kan tidak nyetok biasanya. Kalau koperasi yang KSPPS ya, koperasi simpan pinjam syariah itu biasanya tidak nyetok. Artinya dia tidak kulaan barang dalam bentuk banyak lalu dijual, tidak. Tapi koperasi ini baru beli barang jika ada pesanan. Ada yang pesan kulkas, dibelikan kulkas. Ada yang pesan lemari es, belikan lemari es. Ya. Kalau ada yang pesan motor, kasih motor. Sehingga dia menyediakan barang sesuai dengan pesanan. Nah, bagaimana cara perhitungan zakatnya? Dana masuk di koperasi, uang masuk. Kalau uang itu mengendap sebagai uang di koperasi, dan Anda tahu saldo koperasi itu masih tinggi, dan duit saya di situ misalnya di atas nisab, maka wajib Anda zakati. Wajib Anda zakati, karena duit itu adalah duit Anda, dan sangat memungkinkan bagi anggota koperasi untuk menarik dana itu kapanpun yang dia gandaki. Yang kedua, kalau dia sudah dalam bentuk barang. Barang ini tidak bertahan, tapi dibawa oleh konsumen. Dibawa oleh konsumen. Lalu konsumen membayar cicilan. Baik. Bagian mana yang dibayarkan? Yang dibayarkan adalah cicilan yang masuk. Cicilan yang masuk plus keuntungan. Plus keuntungan. Sehingga misalnya pokok cicilannya berapa? Pokok cicilannya adalah 500 ribu. Keuntungannya 100 ribu. Maka yang dihitung 600 ribu. Baik. Sementara yang belum dibayarkan oleh konsumen tidak dihitung sekarang, tapi dia dihitung belakangan. Karena dia belum dibayarkan. Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.